Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah fa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'du. Ikhwani fillah al-aiza arsyadakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah pada malam hari ini kita semua bisa berjumpa kembali di dalam majelis ilmu yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dengan ilmu yang kita peroleh. Masih kami mengganti Ustadz Badru yang sedang sakit dan sedang istirahat untuk mengumpulkan tenaga-tenaganya kembali. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkembangannya tentu beliau sudah agak sehat, ya, agak sehat, tapi membutuhkan recovery beberapa saat dan termasuk perintahnya dokter adalah untuk bed rest beberapa saat sehingga sakit yang dia derita bisa disembuhkan. Maka saya berharap mudah-mudahan ikhwah semua itu setiap ada kesempatan di 2/3 malam mendoakan beliau dan juga ustadz-ustadz yang lain. Jadi jangan dikira ustadz lain tidak jauh lebih sakit daripada dia, gitu ya. Nah, jadi ini yang harus diingatkan dan itulah risiko yang harus dihadapi, ya, oleh para asatidah yang waktunya terforsir dalam rangka membina dan mengajak berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang seperti itu disebut dalam kategori ayat disebut dengan orang fakir dalam arti khusus. Ya. Lil fuqara illadzina ukhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ini namanya orang fakir dalam arti khusus. Orang fakir dalam arti khusus, kenapa disebut artinya khusus? Karena ini merupakan ayat-ayat tentang asnafu zakat yang diberikan kepada berbagai orang, sudah disebutkan. Tapi di bawah masih disebutkan lagi fakir. Fakir yang kaya apa? Fakir di sini adalah fakir yang ukhsiru fi sabilillah. Ukhsiru fi sabilillah yang terporsir ataupun apa ini? Terbatasi waktunya di jalan Allah. La yastati'una darban fil ard, tidak bisa melakukan apa ini kegiatan mencari maisah lazimnya seperti orang biasa. La yastati'una darban fil ard, ya. Yahsabuhumul jahilu aghnia, orang-orang yang apa ini jahil itu menyangkakan dia ini orang yang berkecukupan. Berkecukupan mungkin naiknya mobil gitu ya, naiknya mobil gitu ya. Ya, padahal mereka ini agniya'a minat ta'affuf. Jadi tidak terkesan apa ini kekurangan karena dia itu menjaga iffah, menjaga iffah, menjaga harga diri. Ta'rifuhum bisimahum. Kalian bisa mengenali mereka dari raut mukanya. La yas'alunan nasa ilkhafa. Mereka tidak minta-minta kepada manusia dengan cara makso. Wa ma tunfiku min khairin fa innallaha bihi alim. Ya. Apa saja yang Anda belanjakan dari suatu kebaikan, maka sesungguhnya Allah maha tahu. Nah, ikhwafillah, ketika ada kata lil fuqara ini tadi, maka kita ya, kita diingatkan pada orang-orang yang berkorban, yang kemarin sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada surat Al-Hasr ayat 8 dan 9. Lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Orang-orang fakir ya, orang-orang fakir yang dikeluarkan ya, yang dikeluarkan oleh diusir oleh kaumnya dari kampung halamannya dan dari hartanya ya. Kemudian keluar menuju ke Madinah, itu namanya orang fakir. Maka nanti dalam keterangan ulama, orang fakir yang seperti ini kemudian akan disebut sebagai orang-orang fakir dalam arti khusus. Kenapa sebut orang fakir dalam arti khusus? Ini contohnya adalah yang kemarin sudah kita bahas, bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Orang ini kalau disebut orang fakir rasanya tidak tepat karena dia merupakan konglomeratnya mana? Mekah. Semuanya ada. Semuanya ada. Tapi agamanya, keyakinannya menuntut untuk pengorbanan hingga dia kemudian ketika hijrah dikasih opsi untuk memilih apakah tetap tinggal di Mekah berdagang normal seperti biasa atau Anda tetap nekat pengen ke Madinah dengan catatan seluruh hartanya Anda kami ambil, kami sita. Dan dia memilih yang opsi yang kedua, milih opsi yang kedua. Itu yang kalau yang bicara seperti itu adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, itu ya orang-orang konglomeratnya di Mekah pada waktu itu. Sehingga datang ke mana ini? Ke Madinah dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Padahal konglomerat tidak membawa apa-apa. Nah, ini disebut dengan orang fakir dalam arti khusus. Maka walaupun tidak membawa apa-apa, berani berkorban ya, seperti itu, maka kemudian oleh para sahabat, karena ayat ini diturunkan di Madinah, itu oleh para sahabat kemudian dijemput di luar kota sambil kemudian mengeluh-elukan memanggil-manggil dengan kalimat Robihta ya Suhaib, Robihta ya Suhaib, Robihta ya Suhaib, engkau orang yang beruntung, engkau orang yang beruntung. Suhaib pun menjadi kaget, wong baru saja harta kami seluruhnya apa ini hilang, tapi kami justru dijemput oleh sekawanan orang, sekawanan sahabat yang dipimpin oleh Umar bin Khattab itu dengan mengelulukan Anda termasuk orang yang beruntung. Termasuk orang yang beruntung. Ketika tanya kepada para sahabat, kenapa saya termasuk orang beruntung? Baru saja turun ayat yang memuji terhadap sikap engkau yang kemudian apa ini berani mengorbankan ya, dirinya dan hartanya untuk memilih jalan kebenaran itu. Ya, memilih jalan kebenaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa di dalam jalan kebenaran ini selain berisiko, yang kedua harus ada pengorbanan. Ya, selain berisiko itu harus ada pengorbanan. Dan pengorbanan kita sudah kita bahas kemarin, ada yang berkorban cinta tanah airnya seperti Rasulullah itu, cinta banget dengan Mekah, itu dia tinggalkan. Ada yang berkorban hartanya seperti Syuhaib bin Sinan Ar-Rumi ini gitu ya. Ada yang berkorban keluarganya. Kata Syekh Atik, orang itu tidak berani apa ini, tidak berani berangkat berhijrah atau berjihad, biasanya uzurnya atau alasannya pemberatnya itu ada 8, kata dia. Ada berapa? Ada 8. Itu yang termaktub di dalam surat At-Taubah ayat 24. Berat karena meninggalkan kul ingkana aba'ukum, meninggalkan apa ini? Bapak-bapak kita. Yang kedua wa abna'ukum, anak-anak kita. Wa ashiratukum, keluarga dekat. Wa amwalunik taraftumuha, harta yang kalian cari ya. Wa tijaratan takhsauna kasadaha, bisnis yang kalian takutkan akan kerugiannya. Kata Allah, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Lebih engkau cintai 8 itu, 8 asnaf itu ya, 8 bagian yang itu biasanya menjadi alasannya orang tidak berani berkorban, itu lantaran terjadi pemberatan pada dirinya terhadap 8. Mikir sedulur, mikir anak, mikir bojo, mikir gawean, terus mikir apalagi tadi, tempat tinggal ya, wa masakinu tardaunaha ya. Itu kalau disimpulkan dari 8 itu jadi 5 ya, jadi 5 itu yang menyebabkan orang itu jadi berat untuk apa ini, kurban. Kalau berat ngaji hari Rebo gini apa Pak? Ya? Karena hujan apa karena apa? Korbannya baru kena hujan ya. Jadi kalau apa ini? Kalau apa ini jalan berarti nanti kena apa ini? Hujan ya. Ini juga dapat bisa diukur ya. Dapat bisa diukur kalau apa ini kira-kira kalau nanti apa ini mau ngajak perang tenanan, itu yang kira-kira mau kita ajak perang itu dari yang biasa hari Rebu yang sakmono kae sing mau diajak perang cuman ini tok, karena ini terbukti berani berkorban gitu. Ini berani apa ini berkorban ya. Bahkan kalau diukur-ukur dengan cara-cara yang lain sangat banyak gitu ya, tapi kira-kira cara memilih kawan itu kira-kira yang berani apa ini berkorban. Mudah-mudahan ikhwah semua termasuk orang yang berkorban gitu, berkorban ya. Nah, saya pengen lanjutkan materi kita pada lanjutannya. Kemarin kita sudah bahas tentang risiko berkorban dan kemudian pertolongan yang datang dari Allah ya. Dalam pembelaan agama ini, dalam perjuangan ini, itu risiko, kemudian pengorbanan, dan yang ketiga adalah pertolongan dari Allah. Itu sudah pasti hadir kepada kita semua. Maka karena risiko itu pasti akan kita hadapi, maka kemudian hijrah ini dalam pandangan beberapa ulama, salah satunya adalah ulama ini, Dr. Muhammad Amhazun. Beliau menulis tentang manhajun nabi fi dakwah min hilali sirah as-sahihah. Konsep nabi di dalam membawakan Islam, mendakwahkan Islam ini, baik pemberian pengetahuan, kemudian memberikan tarbiyah, takhtit, perencanaan, dan pengontrolan. Jadi sangat luar biasa ketika sirah itu tidak dipandang dari silsilah peristiwa-peristiwa, tapi dilihat dari sirah, dipandang dari nas-nas Al-Quran yang turun, sehingga dalam mempelajari sirah seperti ini itu dipadukan antara sirah dengan nas Al-Quran. Supaya sirahnya Nabi itu jadi hidup, bahwa perjalanannya dari satu titik ke titik yang lain itu berdasarkan pada bimbingan nas, bukan sekedar perjalanan sejarah yang itu tidak ada manfaatnya atau tidak ada gunanya. Jadi semua itu perjalanan itu dibimbing oleh sirah Nabi. Sirah Nabi itu dibimbing oleh nas-nas Al-Quran. Maka kalau belajar itu, belajar tafsir itu juga belajar sirah. Belajar sirah itu harus belajar juga apa ini? Tafsir, supaya itu dipadukan. Sebab kalau belajar sirah tanpa tafsir, belajar sirah saja tanpa tafsirnya, nanti kita akan melihat hanya daftar peristiwa-peristiwa sejarah tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, daftar seperti itu, tidak hidup ya, tidak jadi apa ini? Hidup. Nah, kemudian kalau belajar apa ini? Tafsir tanpa diiringi dengan apa? Sirah ya, tanpa diiringi dengan sirah, nanti kita akan mendapatkan dogmatis atau ketetapan-ketetapan kaku yang seolah tidak bisa diterapkan. Padahal semua tadi mata rantai perjuangan itu yang ditetapkan di dalam Quran dan Sunnah Nabi itu semuanya sudah dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sudah diaplikasikan, tidak ada kesulitan untuk dibawakan. Nah, maka belajar dari ini kita akan belajar tentang hijrah dan perencanaan program dakwah. Perencanaan program dakwah. Apa hubungannya hijrah dengan perencanaan program dakwah? Pertanyaan yang mendasar adalah halil hijratun nabi khutuwatun ashwa'iyah wa a'malun ghairu mubarmajah. Apakah hijrah Nabi itu merupakan langkah-langkah yang asal-asalan, yaitu asal selamat atau golek selamat ya, karena di sini di apa ini, dikejar-kejar karena di sini mendapatkan risiko, kemudian kita yang penting golek selamat, atau tindakannya itu mubarmajah, terprogram, terencana? Maka jawabannya, kesimpulannya adalah au kana wara'uha takhtitun daqiqun musbaq, ataukah di belakangnya ada perencanaan detail terlebih dahulu. Dari kajian yang saya coba buka di dalam kitab sirah, ternyata kesadaran untuk berhijrah itu sudah ada sejak awal ya, sejak awal diturunkannya apa ini, wahyu. Jadi sejak awal diturunkan wahyu, kesadaran itu sudah muncul pertama kali. Salah satunya adalah ketika ya, hijrah merupakan perintah yang dikenali Rasul sejak pertama datangnya wahyu, yaitu ketika Khadijah mendatangi Waraqah bin Naufal menanyakan berbagai banyak hal. Lalu Waraqah bin Naufal itu menyampaikan laitani aku nahayyan id yukhrijuka qaumuka. Alangkah baik, alangkah indahnya kalau aku itu masih hidup, aku menyaksikan di saat engkau nanti ya, itu sebagai tanda-tandanya engkau nanti akan diusir oleh kaummu sendiri. Itu belum dimulai loh ya, dakwahnya belum dimulai, ngajarkan Islam belum dimulai, tapi ini salah satu apa ini, salah satu kondisi yang akan terjadi di kemudian hari, bahwa orang yang membawakan kebenaran ini seolah akan berhadapan dengan risiko dan kemudian harus menyiapkan apa ini, darul hijrah, darul hijrah. Coba kita lihat kalimat yang berikutnya, kalimat yang berikutnya dengan kata-kata tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Itu kalimat itu keluar dari mulutnya Abu Jahal ketika kerabatnya itu dikumpulkan semuanya, kemudian ditanya apa pendapatmu kalau saya beritahu bahwa di balik gunung ini ada musuh yang mau menyerang kamu. Semua orang yang hadir pada saat itu percaya, tapi ketika Rasul kemudian mengajarkan tauhid, mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah, seketika itu juga kemudian mendapatkan penentangan. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad, alihada jamaah tanah. Apa untuk ini kami itu dikumpulkan. Ya. Maka ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jawabannya sudah bisa ditetapkan bahwa hijrah Nabi itu bukan merupakan langkah yang asal-asalan, ya. Asal mlaku, asal selamat, asal waton mlaku kalau bahasa Jawanya, bukan demikian, tapi dia merupakan apa ini? Langkah yang terencana dan terprogram. Dari mana kita bisa mengenali itu? Adalah yang pertama, idraku Yasrib al-Madinah darul hijrah. Bagaimana menemukan kota Yasrib yang kemudian nanti menjadi kota hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai calon darul hijrah. Dalam kitab-kitab sirah, ya, dalam kitab-kitab sirah ada tiga pendapat yang bisa dikumpulkan. Pertama, ar-ra'yul awal mundu salasi sanawat qoblal hijrah. Pendapat pertama itu adalah sejak 3 tahun sebelum hijrah. Ya, 3 tahun sebelum hijrah. Pendapat yang kedua adalah sejak 5 tahun sebelum hijrah. Kalau bahasa kita 5 tahun itu namanya apa, Pak? Repelita, ya. Nah, rencana, rencananya itu sudah diatur sejak apa ini? 5 tahun. Rencana pembangunan berapa itu? 5 tahun. Nah, jadi 5 tahun ke depan itu sudah dipikirkan apa risiko-risiko yang akan dihadapi. Ketika kami mendapatkan risiko ini, apa langkah yang kami harus lakukan? Itu sudah dipikirkan sedemikian rupa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pendapat yang ketiga adalah ar-ra'yu salis mundu samani sanawat semenjak 8 tahun sebelum hijrah. Jauh banget, ya, 8 tahun sebelum hijrah. Nah, kita bisa lihat yaitu khutuwat i'dadu Yasrib al-Madinah darul hijrah. Bagaimana langkah di dalam mempersiapkan Yasrib menjadi kota hijrah. Nah, ikhwafillah, yang pertama, as-sanah, tahun ke-11 lil bi'sah, tahun ke-11 dari kebangkitan, ya, itu ditandai dengan dimulainya Islamnya orang-orang Ansor. Islamnya orang-orang Ansor. Yang menarik itu, Islamnya orang-orang Ansor ini didapatkannya dari tidak sengaja. Tidak sengaja itu artinya memanfaatkan apa ini, momen-momen umum, festival-festival, pasar-pasar maupun yang lain yang biasa orang itu datang ke dalam apa ini, kota Mekah, dan itulah kemudian dimanfaatkan untuk mendakwahkan agama ini. Ya, dalam teorinya itu disebut dengan teori dari membawa dakwah umum, nanti akan dimanfaatkan untuk dakwah khusus, ya, untuk dakwah khusus, karena mereka-mereka inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal pembela-pembela Islam di mana? Madinah atau di Yasrib. Jadi itu yang dia ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi upayakan sekali, kita ini agak menyimpang sedikit dari kata hijrah ini, dalam konteks dakwah itu upayakan sekali media-media umum, fasilitas-fasilitas umum, kegiatan-kegiatan umum itu dipakai untuk media untuk mendekati orang dan mendakwai dengan fikrah dan pemahaman keislaman yang kita miliki. Bisa jadi orang-orang itu nanti akan memiliki kemanfaatannya pada saat ketika kita sedang apa ini, membutuhkan bantuan tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah menyebutkan demikian, ya. Khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Orang yang pilihan di masa jahiliyah, ya, itu nanti kalau masuk Islam, berada di tangan Islam, dia juga akan menjadi orang yang pilihan juga, ya, akan menjadi orang pilihan. Maka dia tidak segan menyampaikan bahwa minta kepada Allah, Allahumma bi islami Umar binil Khattab, ya Allah mintakan, berikanlah kekuatan kepada Islam ini dengan Islamnya siapa? Umar binil Khattab. Dan begitu selanjutnya. Jadi orang-orang yang punya pengaruh-pengaruh tertentu, posisi-posisi tertentu, itu kalau bisa menjadi dakwah yang kita sampaikan kepada mereka, mereka jadi objek dakwahnya, pada saatnya ketika kita membutuhkan bantuan pembelaan terhadap agama ini, kita memiliki cadangan, ya, istilahnya memiliki apa nih, cadangan untuk membela agama ini, ya. Nah, ini prinsip yang penemuan tadi, ya, langkah-langkah di dalam mempersiapkan Madinah. Nah, jadi aplikasinya di kita ini kayak apa tau? Kalau Nabi tadi caranya adalah menemukan pada peristiwa-peristiwa di pasar, pasar tahunan yang ada, itu kan orang pada datang. Nah, itu saatnya untuk menggait satu demi satu. Nah, kemudian yang kedua adalah al-bai'ah atau al-bai'ah atsaniyah atau al-liqa' atsani. Pertemuan yang kedua itu terjadi pada tahun ke-12, ya. Tahun ke-12 dari kebangkitan, ya. Al-liqa' atsani ma'al ansar, dalam jumlah yang besar dan sudah membawa komitmen, ya, sudah membawa komitmen untuk pembelaan, yaitu ditandai dengan bai'ah Aqabah al-ula, ya, bai'ah Aqabah yang pertama, dan yang itu menjadi pertanda bahwa nanti pembela-pembela itu juga sudah mulai disiapkan di tempat-tempat tersebut, yaitu di Yasrib. Dilanjutkan dengan komitmennya Nabi dengan supaya terbina, karena jaraknya jauh, ya, tidak mungkin ngaji tiap hari ke apa ini ke tempatnya Rasulullah. Maka kemudian Rasul itu mengirim dai pertama, ya, untuk ngajari ngaji, yaitu mengirim Mus'ab bin Umair, ya, ke mana? Ke Madinah atau ke Yasrib untuk mengajari Al-Quran, mengajari ngaji, ya, dikirim untuk mengajari ngaji. Gak mungkin, karena tidak mungkin mereka akan hadir ke mana ini? Ke Mekah terus, bahkan setiap hari tidak mungkin, karena jaraknya 600 km lebih. Maka kemudian dikirimlah Mus'ab bin Umair, ya. Inilah yang kemudian kita bahasakan dalam terminologi dakwah kita, namanya dikenal dengan dakwah pedalaman, pengiriman dai-dai ke pelosok-pelosok, ke pedalaman, yang untuk mengajarkan Islam kepada mereka ini, ya. Subhanallah, dalam peristiwa ini yang perlu dicatat, Mus'ab bin Umair itu tidak bertanya kami itu kesana itu pakai apa, kendaraannya apa, makannya nanti di sana apa, tempat tinggalnya itu di mana, ora tekok. Tiga itu tidak tekok, ya. Apa ini, kendaraannya pakai apa, kemudian makannya di sana nanti pakai apa, kemudian tempat tinggalnya pakai apa, tidak tekok semuanya. Pokoknya disuruh Nabi untuk apa ini, ngajar ngaji, ya, ngajar ngaji Iqra ini loh, itu mangkat, ya, mangkat. Ini yang namanya pengorbanan itu, ya, seperti itu, ya. Kalau pengorbanannya Mus'ab bin Umair luar biasa. Bayangkan dia ini orang yang kaya loh. Setiap sore itu berdandan, kemudian menaik kuda mahal, keliling, lazimnya orang kaya. Bisa seperti ini loh, ya. Ketika akhir hayatnya itu tutup untuk mayatnya itu jujul gitu. Jujul itu kalau ditutup atasnya kakinya kelihatan, kalau ditutup apa ini kakinya, mukanya kelihatan. Itu orang yang sehebat itu. Nah, kalau kita tidak sekaya Mus'ab, kok enggak mangkat-mangkat kalau dikon itu, ya, kebangetan tenan gitu, ya. kebangetan tenan gitu ya. Apa sing arep dipikirke gitu ya. Karena enggak ada yang mau di apa nih pikir-pikir untuk di apa nih oweli gitu ya. Tidak ada yang dioweli. Itu luar biasa. Jadi pengiriman seperti ini. Dan ketika dia ditugaskan oleh Nabi ini, setahun berikutnya dia sudah balik. Ya, di setahun berikutnya sudah balik dan ngasih laporan kepada Nabi. Ya, ngasih laporan kepada Nabi, walam yabqa baitan fi Yasrib illa waqad dakhaltuhu. Tidak tersisa satu rumah pun di kota mana? Yasrib, kecuali semuanya sudah kumasuki. Nah, itu menandakan apa ini? Kerjanya itu kerja keras tenanan, kerja cerdas dan kerja keras. Betul-betul kerja, bukan hanya apa ini? Hanya dikirim tapi tidak kerja, tapi kerja betul. Setahun itu semua itu artinya dakwahnya itu sudah sampai ke seluruh rumah yang ada di Yasrib. Tanpa bekal apa-apa loh ya. Tanpa bekal apa-apa ya. Kita ini sekarang kalau ngirim dai itu kita siapkan sepeda motornya. Kita siapkan apa ini? Mukafaah atau salary atau apa ini? Pengganti hidupnya, bahkan pengganti apa ini? Keluarganya gitu ya. Kemudian di sana sudah dipersiapkan tempatnya dan makannya, gitu ya. Nah, tentunya harus jauh lebih sukses daripada siapa? Mus'ab bin Umair yang tidak dibekali apa-apa, ya, tidak dibekali apa-apa. Ya, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah pada tahun ke-13 bi'sah, yaitu al-liqa as-salis mal angsor wa bai'atul aqabah as-saniyah. Dengan jumlah yang lebih besar terjadi baiat Aqabah yang kedua. Kesimpulannya setelah pada tahun ketiga, jadi tiga tahun ini tadi, kesimpulannya ternyata istidadu Yasrib al-Madinah likudumi Rasulillah wal muhajirin, yaitu kesimpulannya berarti Yasrib ini setelah dipersiapkan, dikirim guru ngajinya, didakwai sampai kena semua, kesimpulannya Yasrib sudah siap untuk didatangi oleh Nabi dan juga para muhajirin. Nah, mulailah itu kemudian digerakkan. Ya, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Berikutnya adalah bidayatul hijrah min Makkah ilal Madinah ibtidaan bihijrati sahabah. Permulaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dimulai dengan dulu siapa itu? Sahabat-sahabatnya. Ya. Dikirim dulu sahabat-sahabatnya untuk sampai ke tempat tersebut. Ya. Karena sahabat-sahabatnya Nabi sudah mengalami berbagai risiko dan tantangan selama tinggal di kota Mekah. Ya. Kita lanjutkan. Yang B, khutuwat i'dadu hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi itu namanya terencana itu begitu ya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah. Yang pertama adalah ikhtiyarus sahabah al-murabitin bihijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan wa tahdid daurihim ar-ra'isi. Yaitu memilih para sahabat-sahabat pilihan untuk berjaga dan mendampingi Nabi dalam hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, yang nanti akan berhadapan risiko yang akan lebih besar. Orang ini dalam bahasa sekarang yang nanti dilibatkan dalam kondisi seperti ini siapa? Yaitu Nabi kemudian memilih orang-orang intinya, ya, orang-orang intinya, orang-orang yang sudah teruji, dia berkorbannya itu sudah luar biasa, ya, berani berkorban, dan itu pilihannya jatuh kepada beberapa sahabat ini, ya. Ada 4 sahabat utama yang dan sahabiat, 1 sahabiat yang dijadikan sebagai pengawal dan pendamping dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pilihan sahabat yang terkait dengan langsung dengan hijrah Nabi dan penetapan peran-peran mereka masing-masing. Pembagian tugasnya itu jelas. Itu menunjukkan terencana sekali ya. Terencana sekali. Pertama adalah sahabat Nabi bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Apa perannya? Perannya adalah murafaqatu lirikhlah. Menjadi pendamping Nabi dalam perjalanan hijrah. Menjadi pendamping Nabi dalam perjalanan hijrah. Dari sekian ini yang semuanya berisiko, yang paling berisiko yang nomor satu ini, Pak. Kenapa disebut paling berisiko? Karena dia dekat dengan TO-nya, dekat dengan apa ini? Target operasinya. Orang kafir mentargetkan Nabi Muhammad, sementara Abu Bakar itu disuruh mendampingi TO. Paling tidak engkau nek enek peluru nyasar, iya, kenek si siapa ini? Ya, Abu Bakar itu. Ya, misalkan Pak polisinya itu keliru nembak, gitu ya. Nembak kan biasanya rodok keliru, karepe kepala itu kena. Nah, itu jadi itu malah keliru, itu karena error itu bisa kena lo ya. Itu risikonya sangat tinggi sekali. Ya. Dan ini dipilih sahabat paling pilihan, sahabat paling dekat. Ya, ini yang cara milih. Maka tadi saya sebut bukan apa-apa. Ini nanti kalau saya ngajak perang itu yang tak pilih yang ini dulu. Gitu ya. Nah, yang tak pilih. Mau yang diberangkatkan ke Syam dan Yaman itu yang dipilih yang ini dulu, yang mau gugur korban dulu. Ora wedi karo udan. Gitu ya. Ora wedi karo udan. Nggih. Berani enggak, Pak, dikirim ke Syria? Berani ya? Nggih. Jadi pendamping Nabi dalam perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Apa perannya? Al-Badal, yaitu peran pengganti. Ya, peran pengganti untuk mengkamuflis atau untuk mengelabui terhadap apa ini siasat yang sedang dimainkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang diketahui oleh orang kafir atau orang Quraisy itu Nabi masih berada di tempat tersebut padahal sudah keluar dari Mekah. Ini juga peran yang tidak kalah risikonya ya. Kalau penyergapan itu tidak pakai ditengok dulu ya, tidak pakai ditanyai dulu ya. Nah, kayak yang sering nyergap itu. Itu maka kemudian apa ini? Ini punya risiko untuk kena apa ini? Iya, tombak tuh langsung ditombak sih. Yang penting mati sih, urusan belakangan nanti baru dicari apa ini? Pasalnya gitu ya. Baru dicari apa ini? Wah, ini bahaya banget kalau seperti itu ya. Cuman orang Quraisy itu enggak seperti itu. Jadi kalau ada orang sekarang ini yang punya mental seperti itu, ya pokoknya orangnya dipateni sih, urusan belakangan gitu ya, urusan belakangan. Itu nyawa orang itu kok begitu ya. Ini orang Quraisy saja tidak begitu gitu ya. Orang kafir yang sangat bengis itu tidak apa ini? Tidak begitu gitu ya. Jadi ya dicek-cek dulu ya. Kalau kita ini di negara hukum itu ya baiknya ya dibawa dulu ke meja hijau. Kalau nanti mau dipateni setelah divonis di meja hijau. Nah, itu kan mestinya begitu, tidak kok dipateni di jalan-jalan enggak karuan. Itu nyawa orang dan itu akan dimintai pertanggungjawaban loh. Dimintai. Nah, ini bapak-bapak aparat yang hadir di sini tolong diberitahukan itu. Itu penting. Nah, iya. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu an, yaitu Abdullah anaknya Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar. Peran yang dipakai adalah peran pelacakan berita al-istikhbarat, ya, melacak berita tentang pengejaran atau dalam bahasa kita dia jadi tukang intelijennya. Nah, yang di kita ini tidak dibudayakan begitu. Kita ini yang suka diinteli, tidak pernah apa ini? Nginteli. Padahal mestinya kalau yang kaidah ini, Nabi itu kita ini mesti nginteli rono. Bukan kita yang tiap hari dia apa ini? Diinteli terus. Gitu ya. Ini mestinya harus ada perubahan seperti itu ya. Apa pergerakannya apa ini orang-orang yang anti terhadap apa ini perkembangan Islam itu apa, itu harus dimiliki data dan info tersebut, jangan selalunya kita. Kemudian Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an, yang berikutnya adalah Asma binti Abu Bakar. Dan kita lihat semua ini berisiko, ya, dan semuanya sudah berkorban. Termasuk diantaranya adalah Asma binti Abu Bakar, yang pada saat itu dia sedang hamil 7 bulan. Ya. Sedang hamil 7 bulan niku tiap hari naik ke Gunung Sur. Naik turun, tugasnya ngantari makanan sambil menyuplai berita. Ya. Ya. Ngantari makanan sambil nyuplai berita. Lah nek bapak-bapak belum do ngrasake niku, carane gampang. Mengke nek enten tangga niku jenengan gembul kambil 5 terus munggah medun ngoten. Nah, kira-kira mangrasake niku nggih. Niku hamil niku dengan jalan seperti itu, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu dari risiko-risiko yang pasti dihadapi. Ini cara pemilihan, ini namanya terencana sekali. Kesimpulannya yang paling utama begini, Pak. Pertama, cerdaslah memilih kawan-kawan yang menjadi orang-orang setia kita. Ya. Jangan gampang menunjuk orang. Jangan gampang percaya kepada orang. Orang itu beda-beda. Nah, pilih orang yang akan kita ajak berjuang ini, yang berada di dalam inner circle ini adalah orang-orang yang sudah kepercayaan dan sudah lama. Bahkan kalau dalam catatan ini, itu orang-orang dari kalangan sedulur, yang kalau di pandangan kita namanya nepotisme. Ya, itu sedulur sangat penting. Ini semua Abu Bakar itu adalah apa nak? Mertuanya, ya. Mertuanya Nabi. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib keponakannya. Abdullah bin Abu Bakar anaknya Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar anaknya Abu Bakar. Jadi semua orang yang terlibat itu adalah orang-orang yang berada di dalam apa nih? Keluarga. Itu sangat penting untuk kita miliki. Ya. Kita lanjutkan langkah berikutnya. Masih sedikit waktunya. Khattut ta'miyah firrihlah nahwal Madinah as-sayru ila Jabali Tsur Januba Makkah wal baqa fi ghar salasati ayyam badalan minasir al-mubashir shimala Makkah. Langkah pengelabuan, ta'miyah itu langkah pengelabuan dalam perjalanan menuju Madinah. Berjalan menuju Gunung Tsur, ya, selatan Makkah, dan kemudian berada di gua selama 3 hari. Sedangkan yang mau dituju itu adalah utara Mekah. Mlakune ngidul se, padahal yang mau dituju napa? Ngalor. Nah, apa yang dipulih pelajaran, Pak? Ya. Apa yang dipulih pelajaran? Yang dipulih pelajaran dari kaidah ini ya adalah bahwa berjuang dengan menggunakan taktik dan strategi itu sangat mutlak dibutuhkan. Sangat-sangat mutlak dibutuhkan. Jangan hanya main okol seperti halnya sebagian dari sahabat-sahabat kita dengan beralasan kita kan di atas kebenaran. Nahnu alal haq, pasti kita dibela oleh Allah. Tapi tetap harus ada sebab-sebab yang harus bisa menghantarkan kepada pertolongan Allah tadi, yang nanti yaitu salah satunya kehati-hatian itu. Ya. Nabi yang sudah terjamin dari kesalahan dan apa ini dijamin dijaga itu masih mengajari kita begitulah cara berjuang itu. Ya. Berjuang itu mesti ngalor langsung, ternyata dia harus apa ini ngidul sih. Pasti karena sahabat-sahabat sudah pada ngalor semua. Kesimpulannya para ini pengejar mesti akan berpikir bahwa ini pasti Nabi juga nyusul ke mana? Ke utara, ke Yasrib. Yasrib itu sebelah utara dari kota Mekah. Nah, itu namanya pengelabuhan. Pengelabuhan dalam berjuang ini sangat penting. Sesungguhnya yang Musa terangkan yang panjang yang ini, ya, tapi sudah habis ya, sudah habis. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ketemu lagi saya pengen menerangkan. Ini gambar Gua Sur, ini adalah apa ini Yasrib atau Madinah. Itu yang tengah adalah Mekah. Yang tengah adalah Mekah. Jadi ngidul dulu sebelum apa ini? Ngalor. Ngidul dulu sebelum ngalor. Luar biasa, luar biasa. Saya lanjutkan sedikit. Inilah pengabadian Nabi tentang ketika taktiknya dijalankan, strateginya dijalankan, gitu ya. Langkah-langkah pengelabuan dijalankan, baru pada saat itu nanti Allah menurunkan pertolongan. Allah menurunkan pertolongan. Jangan-jangan kita selama ini tidak memperoleh pertolongan dari Allah itu lantaran gerusa-gerusu, sembrono, asal melaku, tidak pakai apa ini? Strategi. Tidak pakai apa ini? Al-akhdu bil asbab itu juga sangat dibutuhkan dalam apa ini? Mengambil sikap dan langkah. Al-akhdu bil asbab itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi apa ini? Sebab dan kausalitas itu diperhitungkan, ya, diperhitungkan. Ya. Kok sekarang ini kok ada ya orang yang mungkin baru berlatih berjuang itu sesok wis ditangkap, gitu. Sesok wis di apa niku? Tangkap. Jadi yo wis sembunyi ini yo ditangkap, gitu. Kenapa demikian? Ya bisa jadi banyak al-akhdu bil asbabnya tidak di apa ini? Ceroboh pakai HP, kemudian apa ini ceroboh kalau ngomong seenaknya, kemudian mungkin pakai woro-woro, mungkin apa ini tidak menutup diri, oh, ya gampang banget kalau gitu dibaca, hanya pakai HP saja itu sudah bisa dibaca, pakai HP loh Pak, pakai HP kita ini nomornya nanti dimasukkan ke dalam sebuah alat GPS, itu nanti kemudian global position sistemnya jenengan itu di mana letaknya Anda itu sudah bisa diketahui, ya sudah bisa diketahui, yaitu namanya orang sembrono jadinya, ya orang sembrono. Nah maka inilah pertolongan Allah itu datang dengan kayak apa bunyinya begini, illa tangsuruhu, kecuali kalian tidak menolongnya, faqad nasarahu Allah, maka Allah akan menolongnya. Bagaimana id akhrajahul ladzina kafaru tsaniyasnain, ketika Allah mengeluarkan dia ya dari kepungan orang-orang kafir, ya ketika orang kafir mengusir mereka ya, dari tempatnya itu berdua tsaniyasnain, yaitu Rasul dan Abu Bakar, idhuma fil ghar, ketika dia berada di dalam gua, id yaqulu li sahibihi, ketika berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan Anda bersedih, ya. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu, maka pertolongan pertama namanya as-sakinah. As-sakinah, ketenangan. Ketenangan di saat dikejar atau di saat sedang genting itu sangat penting, sangat penting. Kemudian wa ayyadahu bi junudin lam tarauha, dan Allah akan menguatkan dengan tentara yang tidak dilihat. Tentara yang tidak dilihat. Tentara yang tidak dilihat itu dalam tafsirnya pertama malaikat. Tentara Allah yang lain jenisnya banyak, salah satunya yang diabadikan dalam surat Al-Ankabut, wa inna auhanal buyut la baitil ankabut. Pertolongan Allah gitu ya. Pengejarannya sampai ke gua, tapi Allah menolongnya dia dengan menyelamatkannya Rasul dan para sahabat hanya dengan sebuah rumah yang sangat rapuh. Wa inna auhanal buyut la baitil ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling apa ini rapuh itu adalah apa ini? Rupah apa ini? Laba-laba. Ya, cukup ngene tok. Tapi dia membuat keraguan, itu namanya tentara. Ya, tentara. Nah, ini yang harus dicari setelah proses apa tadi? Kita yo berikhtiar, bertawakal, berstrategi, kemudian ya semua aspek-aspek dunia itu dijalankan dulu, baru kemudian pertolongan Allah itu datang kepada kita semua. Kita lihat terakhir bagaimana perjalanan dari Gua Sur menuju ke Yasrib Madinah. Yang tulisan merah itu adalah jalan utama dan lazim dilewati oleh kafilah-kafilah, jalan utamanya. Sedangkan yang kelok-kelok yang lain itu yang warna apa itu Pak? Hijau, ya, warna hijau, mosok hijau gitu. Iya, pokoknya warna itulah. Ya, warna yang satu lagi itu adalah jalan hijrahnya Nabi, ya, jalan hijrahnya Nabi. Ya, kita lihat kan? Itu Nabi itu tidak lewat apa ini? Jalan biasa yang lazim dilewati oleh kafilah-kafilah. Ya cepat banget dibaca kalau begitu. Nah, nunggu ditunggu di pinggir jalan ketemu. Nah, kalau ini adalah jalan dengan cara apa ini? Zigzag. Istilahnya itu sekarang ini dalam zigzag. Yang istilah zigzag itu sekarang sudah diabadikan dalam metode militer. Jadi kalau jenengan itu ini nitip saja, kalau jenengan kok dioyak anjing pelacak, itu caranya jenengan apa ini? Zigzag, kemudian habis zigzag membuat lingkaran besar menuju lingkaran kecil, kemudian loncat. Barniku lewatono iku napa niku sungai, barniku bikin lingkaran lagi, lingkaran besar, lingkaran kecil, loncat lagi, bikin zigzag lagi. Anggo apa ini anjing itu bingung. Nah, ini luar biasa ya. Itu ilmu militer nih. Ini mungkin persiapan ku nek di anjing pelacak. Nek mung anjing biasa nggo watu ngene wis wani. Nah, itu anjing pelacak itu dia tetap akan apa ini ngobor, ya ngobor. Kalau lewat sungai itu ngeli dulu, ngeli sampai jauh, yuk, baru naik ke tempat tersebut. Gitu. Jangan lurus seperti ini. Nah, itu cara pembahasannya kira-kira demikian. Jadi zigzag ini ada maksudnya, bukan kok apa ini? Ini memang orang itu kalau dibimbing wahyu itu kira-kira demikian. Nah, nanti kita akan berbicara lebih lanjut tentang apa ini strategi ini tadi. Ya. Strategi, bagaimana strategi kita sekarang kalau begitu belajar dari konsep ini. Belum rampung ini ya, belum rampung, kisah ini belum rampung ya. Ternyata kalau dibuka lebih luas, ternyata banyak hal yang belum kita tahu ya, langkah-langkah ini. Terima kasih. Wa jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.